Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَى وَكُلَّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَشِرَ الْإِخْوَةِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan sebuah hadith, sebuah kejadian yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini suatu pelajaran-pelajaran yang berharga terkandung di dalamnya. Dan memang tujuan seorang mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak membaca dari kutubus sunnah agar supaya ia mengenal dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabat, sehingga seakan-akan seorang itu hidup bersama Nabi dan para sahabatnya. Itulah sebabnya kenapa para ulama salaf dari dahulu hingga hari ini, mereka selalu mempelajari buku-buku hadis. Terdapat di dalamnya penyebutan silsilah rawi yang menyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dibaca matan hadisnya saja, tapi dibaca juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan sanadnya. Kenapa? Sebab kalau kita melalui sanad-sanad para ulama rahimahumullahu taala, akan berlalu dari nama-nama rawi, berlalu nama-nama imam, berlalu nama-nama sahabat. Dan ini menjadi gambaran untuk kita bagaimana kehidupan mereka, harusnya kita mengenal mereka sehingga seakan-akan kita itu hidup di tengah mereka. Inilah yang berjalan di tengah as-salaf. Suatu hari dikatakan kepada al-imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu taala, dan beliau banyak di rumahnya, orang berkata kepadanya, "Tidakkah engkau merasa sendiri di rumah?" Kata Ibn Mubarak, "Siapa bilang saya sendiri di rumah? Saya di rumah itu saya hidup bersama Nabi dan para sahabat. Karena beliau menghafal dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah kebahagiaan tersendiri bagi seorang penuntut ilmu di atas manhaj salafi, apabila dia banyak membaca dari kutubus sunnah, kitab-kitab yang memuat hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mengkaji dan mempelajarinya. Iya, supaya kita belajar dari kehidupan para as-salaf itu. Nah, ketiga, misalnya kita membaca sanad dari Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim, dua-duanya punya sanad ini. Mereka berkata misalnya, haddathana Muhammad ibn al-Ala, wala haddathana Abu Usama, an Buraid, an Abi Burda, an Abi Musa al-Ash'ari, misanat, semuanya dari awal hingga akhir, semuanya orang Kufah. Kita kenal dari mana negeri asalnya, negeri-negeri kaum muslimin. Kita beri biografi satu persatu dari nama rawi yang disebutkan. Beberapa potret dari kehidupan mereka yang indah, ucapan-ucapannya yang baik. Ini kalau selalu diulangi di dalam majelis-majelis ilmu, tentu akan memberikan pengaruh. Iya. Karena di antara hal yang membantu seorang istiqamah, kalau potret kebaikan itu kuat di dalam hatinya. Masalahnya kita sekarang ini, kita melihat dari potret-potret kehidupan, contoh-contoh kehidupan di tengah manusia, teladan-teladan yang kadang kurang bagus. Iya. Inilah kadang yang membuat hati itu menjadi sempit, kurang tenang, seakan-akan sedikit dari kegiatan yang dilaksanakan. Tapi kalau dia melihat kepada kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, kehidupan para a'immah, bagaimana mereka hidup, seakan-akan kita hidup bersama mereka. Bagaimana kita mewujudkan hal ini di dalam kehidupan kita untuk sekarang ini? Caranya kita pelajari kitab-kitab yang memuat hadis Rasulullah SAW dengan sanad-sanadnya. Ya. Dan ini harusnya menjadi bahan renungan untuk kita semua, dan mungkin di dalam beberapa pelajaran kita kembangkan hal-hal yang baik seperti itu. Tapi sekarang ini agak repot juga ya, orang kalau dibacakan hadith-hadith Nabi baru disebut sanad saja sudah pening. Ya. Seakan-akan hal yang membingungkan. Ya, juga kita perlu hikmah dan cara mendekatkan ilmu itu kepada manusia. Cara mendekatkan ilmu itu kepada manusia. Iya. Itu para ulama punya uslub berbeda di dalam hal itu. Nah, kalau kita lihat dari kebanyakan masyayikh di masa ini seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, kalau dibacakan kepada mereka buku-buku dengan sanadnya, itu biasanya sanad-sanad atau nama-nama rawi tidak terlalu banyak dikomentari. Karena mungkin umumnya orang yang hadir mungkin kurang memahami tentang nama-nama rawi tersebut. Tapi kalau kita duduk di majelis Syekh Mukbil, itu juga tidak cocok untuk orang-orang awam. Ya. Karena memang pembahasan-pembahasan beliau itu terkait banyak kepada kedetailan ilmu-ilmu hadis. Tapi saya sangat kagum dengan majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Beliau, yang beliau ajarkan di Masjid Nabawi, itu adalah buku-buku hadis. Dan selama beliau mengajar sudah lebih 25 tahun, selama mungkin sekarang 27 tahun ya, 25 tahun beliau khatamkan kutubus sittah. Beliau mengajar di mana? Di Masjid Nabawi. Beliau sudah pernah mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Abu Daud, At-Tirmidzi. Yang paling pertama beliau bahas, kalau saya tidak salah, adalah At-Tirmidzi. Sunan Tirmidzi. Karena musim haji tahun 98 saya hadir di majelis beliau masih di depan di Raudhah, dan beliau mengajarkan Sunan Tirmidzi waktu itu. Ya. Kemudian beliau mengajarkan Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, yang terakhir Ibnu Majah beliau ajarkan. Sunan Ibnu Majah. Kemudian beliau ulangi lagi. Sekarang sudah khatam lagi Sahih Bukhari. Dan sekarang ini sudah melewati seperdua dari Sahih Muslim. Ya. Nah, itu cara beliau mengajarkan dari buku ini. Saya lihat dari uslub yang bagus sekali. Jadi ketika dibacakan hadis sanad kemudian hadisnya, beliau pertama mengomentari dulu hadis ini apa maknanya, kenapa dimasukkan oleh penulis di sini. Nah, setelah itu baru kembali dibaca beberapa kalimat dari hadis, beliau syarah hadisnya. Selesai syarah hadis, beliau baru mengomentari rawi-rawinya. Terakhir rawi-rawi, sebab rawi-rawi biasanya itu orang-orang tertentu yang lebih banyak mendalaminya. Dan beliau kadang menyingkap beberapa faedah bagus terkait dengan rawi-rawi biografi. Misalnya ketika melalui biografi Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, beliau sebutkan sebuah faedah. Ada ucapan para ulama ahli fikih, kullu ma la dama, kullu ma laysa lahu dam sa'il, apa namanya, alisa binajis, atau dihadal mana. Itu kaidah beliau sebutkan, awal yang mengucapkannya dalam pembahasan fikih adalah Ibrahim An-Nakhai. Ya. Nah itu beliau terangkan dari Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Nah, maka itu faidah-faidah bagus, hal yang hendaknya diperhatikan di dalam majelis-majelis ilmu. Selain daripada itu, kita mengambil dari akhlak para as-salaf. Ya, rahimahumullah. Dan Syekh Mukbil ada sisi-sisi bagus yang bisa dipetik dari beliau menerangkan biografi rawi. Beliau ambil dari sejarah hidup para rawi, hal-hal yang bagus, dari tamassuk, dari kisah mereka berpegang dengan sunnah, bagaimana mereka anti terhadap bid'ah, bagaimana mereka itu berakhlak yang indah pada manusia, bagaimana ibadah mereka, dan sebagainya. Dan banyak sekali sisi-sisi yang baik yang bisa dipetik. Maka di kali ini saya akan bacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Kita tidak baca sanadnya. Ya, kita baca hadisnya saja. Di kesempatan lain insyaallah nanti kita baca dengan sanad. Hadis ini adalah hadis Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali. Saya ingin menyampaikannya di majelis ini, walaupun di beberapa majelis saya sudah sampaikan, sebab ini hadis dianggap dari hadis-hadis penting, terdapat di dalamnya pembahasan akidah, pembahasan akhlak, dan cara berpikir yang bagus di dalam kehidupan. Iya. Memang sangat membantu sekali kalau apa yang saya rasakan dengan memahami hadis ini, supaya seorang itu lebih mengenal bagaimana makna dia hidup. Jarir bin Abdullah Al-Bajali bercerita. Kata beliau, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itra'a al-qamara lailatal badr. Kata beliau, kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melihat kepada bulan di malam purnama. Sebagian riwayat disebutkan bahwa malam itu malam ke-14. Malam ke-14. Faqala, maka beliau berkata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Di sebagian riwayat, kama tarawna hadal qamara, seperti kalian melihat bulan ini. Di sebagian riwayat oleh Al-Bukhari, innakum satarawna rabbakum iyanan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kepala kalian. La tudamuna fi ru'yatihi. Iya. La tudamuna itu artinya kalian tidak terhalangi, tidak tertirai dari melihatnya. Dari kata abdaib. Dan boleh dibaca la tadammuna, minnya di tasydid. Jadi boleh dibaca tanpa tasydid dan boleh dibaca dengan tasydid. Itu dua bacaan berjalan di tengah as-salaf. Iya. Walaupun saya secara pribadi, saya pernah bacakan hadis ini kepada guru kami Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala, dan waktu itu beliau luruskan bacaan dengan tanpa tasydid. Dengan tanpa tasydid. Iya. Baik, jadi itu memang makna yang paling kuatnya di antara dua bacaan. Sebab kalau maknanya tudammuna tanpa tasydid, itu artinya kalian tidak terkirai, tidak tertutupi dari melihatnya. Tapi kalau dibaca la tudammuna di tasydid, itu artinya kalian tidak berdesak-desakan melihatnya. Iya. Ketertirai ini berdesak-desakan. Walaupun dari sisi hasilnya mungkin sama saja. So, kalau orang berdesak-desakan, dia kurang bagus melihatnya. Kadang terhalang oleh orang di depannya. Kenapa? Berdesak-desakan. Itu mirip maknanya. Jelas, kalian akan melihat Rabb kalian tidak tertirai, tidak ada berdesak-desakan. Tiru'yatihi, di dalam melihatnya. Kemudian kata Nabi, fa'in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Kalau kalian itu mampu untuk tidak terkalahkan dalam menjaga salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari terbenam, di dalam riwayat Muslim yakni al-asra was-subh, yaitu salat apa yakni al-asra wal fajr, yaitu salat asar dan salat subuh dalam riwayat Muslim. Fa'alu, maka kerjakanlah hal tersebut. Jadi ya, dalam sebagian riwayat thumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Iya. Hadis. Perhatikan. Mungkin kalimat-kalimatnya sederhana. Ya, ringkas. Tapi saya akan uraikan dari beberapa faedah di dalamnya. Ya, insyaAllah ta'ala membuat kita harusnya sadar bahwa di dalam hadis-hadis Rasulullah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Hadis yang seperti ini kalau kita baca, ya, Nabi berada di tengah para sahabatnya, kemudian beliau melihat bulan di malam purnama, kemudian beliau berucap seperti ini, seakan-akan kita hidup di tengah mereka, seakan-akan kita menghadiri kejadian itu. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berucap hal tersebut, kita memahaminya, kita mengambil manfaat darinya, berbahagia dengan hadis tersebut. Iya. Dan ini akan dirasakan oleh seorang hamba kalau dia cinta kepada ilmu, menghargai majelis-majelis ilmu, mengagungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi makna hadis ini secara global bahwa hadis ini diterangkan kebiasaan dari Jarir bin Abdullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mengambil ilmu dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam itu bulan sedang purnama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bulan, beliau memberikan perumpamaan bagaimana kondisi melihat Allah pada hari kiamat, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat dengan sangat jelas dan terang serta mudah di dalam melihatnya sebagaimana hal melihat bulan di malam purnama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa keutamaan melihat Allah pada hari kiamat itu hanya didapatkan dengan bekal amalan salih. Dan beliau tunjukkan di sini sebuah amalan salih, untuk itu beliau perintah agar menjaga pelaksanaan salat subuh dan salat asar pada waktunya. Iya, kemudian beliau membaca ayat yang saya bacakan tadi. Maka ini makna global dari hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran. Yang pertama adalah kebiasaan para sahabat di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini patut kita contoh ya. Bagaimana seorang itu bisa membangun di dalam dirinya dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Ini pertanyaan kita tanyakan kepada diri. Sudahkah kita dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jangan gemar bikin telur saja. Gemar bikin acara-acara mengaku dekat kepada Nabi, tapi tidak ada prakteknya. Bikin hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Bagaimana caranya bisa dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya. Maka kedekatan kepada Nabi harus kita ketahui bagaimana caranya. Kalau dulu para sahabat, mereka membuatkan untuk diri mereka jadwal hadir di majelis Rasulullah, berada di sekitar Rasulullah. Sampai sebagian sahabat rela menahan lapar, ya, tidak terlalu banyak makan demi dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mengambil ilmu darinya. Iya. Sebagian sahabat karena banyak kesibukan, dia tidak telantarkan apa yang ada di majelis Nabi. Kalau ada kawannya yang turun, maka dia tanya kepada kawannya, apa yang diceritakan, disampaikan oleh Nabi di hari ini. Maka tidak ada ilmu yang luput. Iya. Itulah kondisi mereka. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dan tetangganya itu bergantian. Kalau Umar turun, maka begitu kembali Umar ceritakan kepada tetangganya bahwa hari ini Nabi memberikan wejangan begini dan begini. Besoknya tetangganya juga seperti itu. Iya. Tetangganya seperti itu. Jadi kalau ada dari kehidupan dunia yang menghalangi seorang, kadang dia ada pekerjaan, kesibukan, hatinya itu, badannya boleh jauh, tapi hatinya selalu apa? Selalu dekat. Hati selalu terikat. Karena itu dari salah satu golongan yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki hatinya itu terikat dengan masjid. Nah, dikatakan badannya terikat dengan masjid, tapi hatinya apa? Terikat dengan masjid. Sebab kalau hatinya terikat dengan masjid, itu luar biasa. Kalau hati itu apa? Terikat dengan masjid. Dia akan lebih cinta berada di masjid. Ya. Kalau dia di luar masjid sejuk, dia merasa ada sesuatu yang kurang. Ya. Dan ini ciri hati yang baik, hati yang selamat. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dari ciri hati yang selamat, kalau dia sudah selesai sholat, maka seakan-akan di dalam hatinya itu ada perasaan, kenapa terlalu cepat selesai sholat ini? Kenapa terlalu cepat berlalu keindahan ibadah ini? Nah, itu ciri hati yang selamat. Ya. Tapi kalau kita subhanallah, kita harusnya banyak bertakziah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kadang baru mulai takbir saya, pikirannya ini imam terlalu lama sholatnya. Ya. Kapan selesainya? Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Kedekatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk kita itu adalah dekat dengan sunnahnya, dekat dengan petunjuknya, cinta kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, yang menyandang sunnahnya, mengajarkan sunnahnya, kemudian cinta berada di majelis-majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kecintaan yang membawa kebaikan untuk seorang hamba, yang membuatnya dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus dijaga, diperhatikan. Iya. Sebab sifat seorang ahli ibadah, badan itu boleh beraktivitas. Dia berada di mana, bekerja apa, tapi hatinya dia selalu terikat kepada Allah, terikat kepada nabinya, terikat kepada masjid, terikat kepada ketaatan. Itu ciri ahli ibadah. Iya. Sama dengan ciri orang yang zuhud. Zuhud itu bukan dari pakaian dilihat. Bukan dari hartanya. Oh ini Masya Allah zuhud sekali. Iya. Kalau tidur dia tidak mau pakai kasur. Bukan itu zuhud. Ini zuhud sekali. Dia kalau jalan tidak pakai sendal. Iya. Dari mana dapat pelajaran seperti itu? Nabi juga tidur di atas alas. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah beralas kaki, bukan itu dari zuhud. Nabi pernah memakai pakaian bagus. Iya. Pakaian bagus itu dalam sejumlah riwayat. Nabi pernah makan daging. Iya. Jadi apa ukuran zuhud? Zuhud itu di antara cirinya keadaan dunia dia miliki, tetapi hanya di tangannya, tidak di hatinya. Itu ciri dari zuhud. Ya. Di tangan dunia, tapi tidak di mana? Tidak di hati. Itulah keberadaan para sahabat radhiyallahu anhum. Perhatikan Abdurrahman bin Auf. Ya. Ketika dihidangkan makanan, melihat hal tersebut, beliau menangis terseduh-seduh. Beliau dimaklumi ya dari sahabat yang diberi kelapangan oleh Allah. Beliau ingat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang dari keluarga terpandang, begitu masuk Islam berubah 160 derajat. Iya. Ketika wafat, Mus'ab bin Umair ditutupi dengan kain kafan yang tidak mencukupi dirinya. Kalau ditutup kepalanya terbuka kakinya. Ditutup kakinya terbuka kepalanya. Maka beliau pun menangis. Mengingat hal tersebut. Sampai tidak jadi makan. Beliau berkata, saya khawatir. Ini adalah dari nikmat-nikmat yang Allah segerakan untukku di dunia. Tidak diberikan lagi di akhirat. Ini orang yang hatinya bergantung kepada Allah. Siapa di antara kita yang seperti itu? Kalau kita Masya Allah, oh untung saya hari ini. Ya, bisnisnya lancar. Wah ini anugerah dari Allah. Seakan-akan dia sudah jamin bahwa itu nikmat dari Allah. Bukan ujian, bukan cobaan untuk dirinya. Iya. Dan itu terkait dengan pengaruh ibadah. Terkait dengan pendidikan hati, kedekatannya kepada siapa. Ini antara mana-mana. Iya. Jadi kedekatan kepada Nabi SAW ini dilakukan oleh para sahabat. Iya. Dan hendaknya kita juga dekat seperti itu. Karena dekat kepada orang yang berilmu itu mendatangkan berbagai kebaikan. Ya. Dekat dengan orang yang berilmu mendatangkan apa? Berbagai kebaikan. Subhanallah, dari kisah yang sangat menakjubkan sekali menunjukkan keutamaan ahlul ilm, ada sekelompok pemuda di masa Jabir bin Abdullah terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Jadi mereka pergi haji. Ini sudah siap-siap. Nanti kalau sudah selepas ini kita mau bikin kudeta. Ya. Mau buat kudeta. Sebab sudah masuk ke mereka pemikiran kaum Khawarij bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Begitu selesai haji, kata mereka, kita ke Madinah dulu sebelum kita kudeta. Ke Madinah dulu. Begitu di Madinah, mereka melihat halaqah. Jabir bin Abdullah sedang duduk di situ. Menyampaikan hadis tentang jahannam ini. Ini orang-orang yang sudah masuk neraka jahannam, kemudian dikeluarkan lagi. Ya, dimaklumi ya, hadis itu dalam pembahasan syafaat. Ini tentunya tidak masuk di akal kaum Khawarij. Ya. Mereka tanya, ini benar, Jabir, ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya mendengarkan hadis saja, Orang-orang Khawarij ini mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Jabir, rujuk semuanya kecuali satu orang. Perhatikan bagaimana pengaruh ilmu itu. Dan baiknya umat itu dekat kepada orang-orang yang berilmu. Iya. Maka inilah dari pelajaran yang kita petik ya dari kehidupan para sahabat. Kemudian yang kedua kita petik juga dari kisah ini, bagaimana semangat para sahabat dalam menimba ilmu. Iya. Jadi bisa tercatat. Nabi begini, suatu saat kami bersama Nabi, suatu saat bersama kepada Nabi. Seakan-akan tidak ada yang luput dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi ini subhanallah itu menakjubkan sekali para sahabatnya. Sampai di sebagian hadis dikatakan, kalau Nabi itu meludah, itu hampir-hampir saja para sahabat itu ribut memperebutkan ludahnya. Tapi ini khusus untuk Nabi saja ya, jangan sampai ada apa namanya ustadz yang meludah bertengkar juga gara-gara memperebutkan ludah. Itu dikatakan orang apa? Orang sufi. Ya. Tapi ini di masalah tabarruk itu khusus untuk siapa? Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada diri Rasulullah telah dijadikan oleh Allah keberkahan juga. Pada rambutnya, pada dahaknya, pada darahnya, pada ludahnya. Ya. Nah itu kekhususan yang Allah berikan untuk siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Jadi itu keberadaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Semangat mereka. Semangat mereka terhadap kebaikan. Inilah yang patut kita contoh. Ya harusnya kita selalu perhatikan dengan seksama. Nah, ini sekarang subhanallah belakangan ini ya, banyak orang sadar kembali kepada manhaj salaf. Kembali kepada manhaj salaf. Kembali kepada manhaj salaf. Tapi di ucapan saja, di lisan saja. Mana prakteknya? Iya. Jarang kita melihat ada praktek yang mencocoki kehidupan as-salaf. Apakah itu dalam bentuk keyakinan, ucapan maupun amalan. Iya. Ucapan maupun amalan. Nah, ini hendaknya kita perhatikan dengan baik. Kita perhatikan dengan seksama. Bagaimana kehidupan para as-salaf itu. Nah itu wajar ya Imam Malik rahimahullah itu selalu berkata kepada murid-muridnya. Dan rupanya Imam Malik ini berucap seperti itu karena gurunya Wahab bin Kaisan. Gurunya Wahab bin Kaisan ini tiap kali duduk ke murid-muridnya dan akan menyelesaikan majelisnya, pasti Wahab bin Kaisan berkata, "La yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwalaha." Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali apa yang memperbaiki generasi awalnya. Iya. Ini hendaknya selalu kita tekankan bagaimana semangat para sahabat, kesungguhan mereka. Kita belajar darinya. Kita berusaha untuk menerapkannya di dalam kehidupan. Kemudian di sini juga terdapat pelajaran yang ketiga. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memulai memberi ilmu dan faedah walaupun tidak diminta. Ya, beliau melihat purnama. Langsung beliau berikan ilmu terkait dengan itu, apa yang dilihat. Tidak diminta. Adakah di dalam hadis yang bacakan tadi? Ya Rasulullah berilah kami faedah karena melihat bulan ini. Tidak ada, langsung Nabi berkata, "Innakum satarawna rabbakum." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian hingga akhir hadis. Ya. Ini akhlak hendaknya dikembangkan. Seorang itu menjadi sumber kebaikan dimanapun dia berada. Gemar dia berbagi ilmu. Gemar memberi manfaat. Ya. Sampai kalau dia terikat kerja pun. Terikat kerja pun. Maka harusnya dia selalu mendahulukan keikhlasan. Gemar berbagi kebaikan. Dan gemar memberi manfaat. Ini hal yang baik untuk ditanamkan. di dalam jiwa. Sebab seorang tidak ada ruginya. Ya, dia cukup saja perbaiki niatnya. Mengikuti dari sunnah Nabi itu sudah dapat pahala. Apalagi Allah itu maha mensyukuri perbuatan hamba. Dari Asmaul Husna Asyakur, Allah maha mensyukuri perbuatan hamba. Kalau dia berbuat baik, tidak mungkin. Dia tidak akan dibalas dengan kebaikan di belakang perbuatan baiknya. Akan diberikan balasan yang baik untuk hal tersebut. Maka ini patut kita kembangkan ya. Gemar memberi faedah. Ya. Melihat sesuatu diberi faedah. Ada saudara yang berbuat kekurangan, dia beri faedah. Ada saudara yang mungkin keliru, dia beri. Dia nasihati. Tidak diminta pun, dia beri faedah. Apalagi kalau jatuh dalam kesalahan. Ya. Jatuh dalam kesalahan. Beda dengan sebagian orang di masa ini. Kalau mengikuti jejak as-salaf, as-salaf tidak seperti itu. Sebagian orang di masa ini kalau dia melihat saudaranya misalnya keliru, salah, ya dia malah senang. Bahkan mungkin menari-nari dari kesalahan tersebut. Ya. Tapi kalau kita lihat as-salaf, misalnya Imam Syafi'i, beliau kalau berdebat dengan orang, beliau itu senang orang itu yang menang. Dan beliau yang keliru di dalam hal tersebut. Dan ini menunjukkan apa? Bagusnya niat. Dan menunjukkan keikhlasan. Iya. Maka ini dari hal-hal yang baik, hendaknya kita perhatikan. Iya. Kemudian di masa sekarang ini kita perlu kepada umat mengikuti jejak as-salaf dalam hal ini. Gemar berbagi manfaat, memberi faedah kepada orang dimanapun dia berada. Terlalu banyak kejahilan yang tersebar. Iya, jahil kejahilan, kurangnya ilmu syariat, ya, mengakar di masyarakat kita. Kita harusnya rajin untuk berbagi faedah dan manfaat tersebut. Kalau dia tidak bisa membagi langsung, memberikan faedah langsung, dia menjadi sebab untuk hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Iya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bolehnya menyampaikan ilmu di malam hari. Bolehnya menyampaikan ilmu kapan? Di malam hari. Ya. Dan biasanya bulan purnama itu dilihatnya ba'da isya. Ini ada pembahasan ya terkait dengan hadis bahwa Nabi itu membenci berbicara, membenci tidur sebelum isya dan berbicara setelahnya. Berbicara setelahnya yang dilarang, yang makruh. Ya. Setelah isya itu kalau berbicara tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau dia berbicara ada tamunya, dia duduk dengan tamu, itu adalah hal yang bagus. Walaupun bercerita tentang masalah dunia dan lainnya sepanjang itu adalah kemuliaan tamu, maka itu adalah hal yang baik. Atau dia menyampaikan ilmu, atau berbicara dengan keluarganya, berbicara tentang tetangganya, dari hal-hal yang mengandung makna ketaatan, tidak ada masalah, insyaallah taala. Kemudian di dalam hadis ini juga ya. Terdapat pelajaran bolehnya melihat kepada bulan purnama dan selainnya dari makhluk-makhluk Allah guna mengambil pelajaran dan renungan. Ya. Guna mengambil pelajaran dan renungan. Dan itu subhanallah hingga hari ini orang-orang yang berilmu di atas manhaj ini. Nabi melihat bulan, beliau berikan faedah terkait dengan apa yang dilihat. Iya. Ketika sebagian dari para sahabat mengeluhkan tentang panas, Nabi bercerita tentang hal yang mencocoki. Ada yang melihat ini, ada kejadian ini. Nabi memberikan hal yang mencocoki keadaan. Iya. Nah demikian, seorang penuntut ilmu, seorang dai, itu pandai dia lihat kondisi yang orang yang berada di depannya. Ini sekarang manusia di kondisi apa? Di keadaan apa? Dia berikan dari ilmu yang mencocokinya. Yang sekarang sedang dia hidup di situ. Sebab kadang hati-hati manusia di tengah kondisi menghadapi sesuatu, ya, perlu diberikan pencerahan terhadap kondisinya tersebut. Ya. Karena itu, kadang seorang dai hendaknya pandai ya, dan tajam melihat apa yang diperlukan oleh orang-orang yang berada di depannya. Iya. Kemudian kalau kita melihat dari ahlul ilm di masa ini juga seperti itu. Ya subhanallah ya, kalau kita seingat Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, kadang dalam pembicaraan-pembicaraan biasa kita berkata begini, berkata begitu, beliau sambung bahwa ini memang betul. Ya, harusnya demikian, harusnya begitu. Kadang beliau sebutkan ayat, kadang beliau sebutkan hadis. Ya. Itu memberi pengaruh pada kehidupan seseorang. Pada kehidupan seseorang. Nah, itulah ilmu namanya. Kapan ilmu itu membekas dengan baik ke dalam hati, maka akan memberikan pengaruh di lisannya dan di perbuatannya. Karena itu kata sebagian as-salaf, iya, min alamati hubbillah, atau man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Banyak menyebut sesuatu itu. Jadi kalau dia cinta Allah, cinta ilmu, itu harusnya terlihat banyak pada dirinya. Iya. Nah ini kalau belum terlihat pada diri kita, harusnya kita lebih banyak lagi membenahi jiwa kita. Membenahi diri kita dengan hal-hal yang baik. Silakan, bagaimana? Adzan dulu atau? Hah? Baik. Adzan dulu aja. Setelah itu kita lanjutkan ya. Ini belum selesai, baru seperempat pembahasan. Adzan. Boleh. Nanti dia ambil. Terima. Ya, kemudian dari faedah juga perhatikan ya, dari semangat tadi. Tidak ada saat-saat duduk-duduk mereka ada kesempatan diberi faedah, diberi ilmu. Ya. Dan itu sifat ahli sunnah, harusnya ketika berjumpa dengan kawan atau ada duduk misalnya, harusnya ada satu faedah ilmu paling tidak mereka miliki, mereka dapatkan. Iya. Nah, ini dari keberhasilan dakwah Salafiyah di Yaman, murid-murid Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Itu kalau ada tamu berkunjung ke Ma'had waktu itu pasti tamu ini tidak pulang dari Ma'had kecuali dia sudah dapat satu faedah. Faedah apa saja? Diberi faedah. Terkait dengan ilmu, apakah ayat atau hadis atau kaidah fikih ataupun yang lainnya. Ya. Ini bagus dikembangkan ya. Nah, seorang mendengarkan adzan misalnya, ya dihadirkan dari ketaatan di waktu itu. Dijawab kalimat-kalimat adzan itu. Ya. Jangan luput kebaikannya. Barangkali kita semua sudah pernah mendengar siapa yang menjawab adzan itu seperti yang diucapkan oleh muadzin dari hatinya, kata Nabi, min qalbihi, dari hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ya. Sebab masuk surga dikumandangkan adzan 5 kali sehari. Sudahkah kita menyambut sebab masuk surga ini? Ini aja kalau kita refresh dalam kehidupan, itu sudah memberikan apa? Memberikan makna yang bagus, pendidikan jiwa. Ya. Makan misalnya, seorang makan, ya, bisa menjadi sebab pengampunan, sebab masuk surga. Bukankah Nabi bersabda di dalam hadis Mu'ad bin Anas, riwayat Abu Daud, man akala ta'aman, faqala alhamdulillahilladzi ata'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang makan sebuah makanan lalu dia berkata, dia baca doa itu, hafal semua doanya ya, atau perlu masuk TK lagi? Sebab ini pelajaran TK kalau tidak salah ya, anak-anak hafal. Alhamdulillahilladzi ata'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau dia baca itu, maka Allah ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Sebab pengampunan dosa. Kenapa? Sebab di dalam doa ini terdapat kaidah kesyukuran yang sangat agung. Yaitu sebab pengampunan dosa. Ya. Ini aja mana-mana dalam kehidupan sehari-hari kita banyak memperbaikinya, memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan. Nah, jangan juga terlalu banyak proyek ya. Terlalu banyak proyek, terlalu banyak ingin berbuat kegiatan begini dan begitu. Tapi hal-hal yang harusnya diperhatikan, kadang itu sepele tapi penting diperhatikan, tidak ditelantarkan oleh seorang salafi. Iya. Sebab seorang yang mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada segala hal, pada setiap yang besar maupun yang kecil. Itulah kita merealisasikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Secara sempurna. Ya. Ada hal-hal yang kadang kita tiap hari berjalan seperti itu. Ya. Tapi kadang kita tidak sadari ada bahaya kalau kita seperti itu. Contoh ya, ya, terlambat datang ke masjid menghadiri sholat. Ya. Ini bagi kawan-kawan yang sering di shof paling belakang, yang spesialis cari takbir terakhir, spesialis dapat tasyahud. Nah, ini hati-hati, karena itu sebab yang membawa kejelekan untuk diri. Datang memang sholat, tapi terlambat. Nah, terlambat-terlambat seperti itu ada hal-hal yang kadang berpengaruh ya. Karena itu ketika Nabi melihat keterlambatan di tengah para sahabatnya, beliau berkata kepada para sahabat, taqaddamu i'tammu bi wal ya'tamma bikum man khalfakum la yazalu qawmun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah. Itu hadis Abu Musa al-Asy'ari riwayat Muslim. Maju kalian. Ikuti saya. Kalian di belakangku mengikutiku dan yang di belakang kalian mengikuti kalian. Terus-menerus suatu kaum itu terlambat menghadiri sholat berjamaah sampai Allah mengakhirkannya. Ini potongan hadis di belakang memang terkait sholat berjamaah, tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin ini konteks umum. Kadang kalau seorang itu terlambat dalam ketaatan, itu menjadi sebab dia terlambat dalam seluruh urusannya di dunia. Ya. Dalam seluruh urusannya di dunia. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan ditelantarkan. Seorang berusaha untuk beramal dengan sunnah. Sampai kata Sufyan ats-Tsauri, kalau engkau mampu tidak menggaru kepalamu kecuali dengan sunnah, lakukan itu. Andai kata misalnya ada cara menggaru kepala yang diwarisi dari as-salaf, dia akan lakukan seperti itu. Ya. Tapi kan bebas, boleh garu kayak gimana aja, terserah. Andai kata ada asar tentang hal tersebut. Ya, sekarang ini banyak orang-orang seperti itu, mengaku dia salafi. Ya. Masuk dalam masalah-masalah besar, tidak ada pendahulunya. Ini contoh belakangan ini muncul anak-anak muda ini, sering main di internet, kejahilannya lebih banyak, sering bicara masalah-masalah tafsir, masalah-masalah apa namanya kafir muayyan, masalah al-udur bil jahl. Ya. Orang-orang jahil tidak mengerti apa-apa tentang ilmu. Coba lihat siapa pendahulunya dari as-salaf seperti itu. Adakah dari para ulama as-salaf yang gampang dalam memvonis orang, menyibukkan manusia di masalah-masalah detail seperti itu? Ya. Imam Malik kadang di sebagian majelis beliau tidak bawakan hadis-hadis terkait dengan sifat. Kenapa? Khawatir terfitnah manusia. Orang awam yang tidak mengerti. Ini Imam Malik rahimahullah. Ya. Ini datang masuk di dalam masalah menghukumi. Akhirnya orang pikirannya bergampangan. Lihat suatu ini apa hukumnya? Kafir atau tidak? Ini bagaimana kalau dia begini? Kafir atau tidak? Jatuh di dalam memvonis. Ini bahaya besar. Bahaya besar. Karena itu para ulama kita ya, selalu memperingatkan. Termasuk kejadian-kejadian belakangan ini. Kadang saya minta pertimbangan dari sebagian guru, termasuk Syekh Shalal Fauzan. Beliau berkata, sampaikan kepada ikhwan dan murid-murid kalian di Indonesia sana, jangan ada yang sibuk urusan masuk dalam masalah-masalah seperti itu, masalah takfir. Sibuk belajar saja, menuntut ilmu. Iya. Ini kadang sebagian anak muda baru belajar, baca satu kitab, dua kitab, seakan-akan dia sudah Syekhul Islam. Iya. Seakan-akan dia yang paling hebat sudah, paling jago bahasa Arab. Para baru belajar kemarin, subhanallah. Hafal Quran aja enggak beres. Ya, hafal haditsnya juga sedikit, dangkal pemahamannya, sempit di dalam memandang apa maksud dari ucapan para ulama. Ya. Karena itu terlihat kontradiksi orang-orang ini yang sering bicara di masalah takfir. Hari ini kalau dibacakan, ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berbeda dengan yang kamu pendapat kamu. Oh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kontradiksi. Masya Allah, hebat sekali. Ya. Jadi ini penyakit ya. Jangan sampai ada yang ditunggangi oleh syaitan masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau dia seorang yang mengikuti jejak as-salaf, as-salaf itu ada cara belajarnya. Ikuti caranya. Ya. Ini sekarang orang-orang yang saya sebutkan ini tadi sering main di internet. Ini dulunya Masya Allah. Ya. Orang-orang yang pernah semangat belajar menuntut ilmu. Rusaknya di mana? Rusaknya karena terlalu banyak main di internet. Ya. Mulailah berguru kepada orang-orang yang aneh. Orang-orang yang banyak pemikiran diingkari. Dan mengambil dari ulama yang jelas-jelas. Dikenal dengan istiqamah dengan salafiyah. Tapi mengambil dari sumber-sumber yang apa? Yang tidak jelas. Inilah yang menyebabkan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Karena itu hati-hati dalam hal ini. Dan saya berharap kepada ikhwan sekalian, jangan sibuk dengan orang-orang yang seperti ini modelnya. Ya mereka ini keliru jalannya. Kita doakan semoga mereka itu kembali kepada jalan yang lurus. Ya diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal yang lebih bermanfaat. Ya. Dan kawan-kawan sendiri harusnya lebih banyak giat lagi belajar dalam dan menuntut ilmu. Seorang kalau dia belajar dengan baik akan nampak nanti kebenaran itu. Bagaimana? Hakikat sebuah pembahasan. Baik. Kemudian di antara manfaat dan faedah yang kita petik dari hadits ini juga terdapat keindahan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi pelajaran pada hal yang terkait dengan kejadian yang sedang berlangsung sehingga lebih mengena di dalam jiwa. Beliau lihat bulan, langsung beliau sampaikan hadits bahwa kalian nanti akan melihat Allah pada hari kiamat sangat terang jelas, seperti terangnya dan jelasnya kalian melihat bulan di malam purnama di malam ini. Iya. Itu pelajaran ya. Kemudian di antara pelajaran juga dari hadits ini terdapat penetapan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Innakum satarawna rabbakum. Iya. Ini dari akidah ahli sunnah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh as-salaf. Disepakati oleh as-salaf. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Di antara dalil adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari kiamat, pada hari itu berseri-seri wajah-wajah orang beriman. Bergembira. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Iya. Melihat kepada Rabb mereka. Di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Sekali-sekali tidak, sungguhnya orang kafir itu pada hari kiamat akan tertirai dari melihat Rabb mereka. Ini menurut Imam Syafi'i, Ibnu Qudamah dan selainnya dari para ulama, ayat ini adalah dalil. Kalau kaum musyrikin tertirai tidak melihat Allah, berarti kaum mukminin akan apa? Melihatnya. Iya. Dan di antara dalil yang sangat kuat juga, dan ini banyak yang tidak menyebutkannya di pembahasan ini, padahal dia adalah hal yang disepakati di kalangan ahli bahasa. Dan Nabi telah menjelaskannya di dalam hadis di riwayat Al-Bukhari, "Innakum satarawna rabbakum iyanan." Sungguhnya kalian itu akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Nah, ini kan dari hadis jelas mata kepala. Kalau dari ayat apa dalilnya bahwa Allah akan dilihat dengan mata kepala? Dalilnya adalah ayat di surah Al-Ahzab. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ya. Tahiyat mereka ketika mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka adalah keselamatan. Di situ liqa yalqaunahu, perhatikan ya bahasa Arab ini. Liqa. Tadi saya baca ayat di salat maghrib. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal dengan amalan salih dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Liqa di situ di ayat surah Al-Kahfi ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, liqa bermakna mulaqah. Ya, jadi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, nanti diringankan ketika berjumpa hisabnya, maka hendaknya dia siapkan dua itu. Beramal salih dan apa? Tidak berbuat kesyirikan. Dan liqa ditafsirkan juga dengan melihat. Jadi makna ayat di situ, siapa yang ingin mendapat kemuliaan melihat Allah pada hari kiamat, hendaknya disiapkan dua ini, amalan saleh dan apa? Tidak berbuat kesyirikan. Umumnya liqa ditafsirkan dengan dua penafsiran dalam Al-Qur'an, kecuali di ayat di surah Al-Ahzab ini. Di sini liqa hanya diartikan melihat Allah dengan mata kepala, tidak ada yang lain. Dan itu disebutkan oleh ahli bahasa yang bernama Abu Yahya Ta'lab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibana. Dan beliau nukil kesepakatan ahli bahasa tentang itu. Karena di situ ada kata tahiyya. Ya, liqa kalau ada kata tahiyya, tahiyya artinya ucapan selamat, ah itu berarti berjumpa, melihat dengan mata. Tidak ada lagi makna yang lain. Tidak ada makna yang lain. Nah, ini kedetailannya di dalam memahami apa? Bahasa Arab. Dan ini dipelajari. Ya. Membuat orang itu lurus pemahamannya. Baik akidahnya. Sebagian ahli bidah berdalilkan bahwa Allah tidak dilihat, dia pakai ayat Al-Quran. Dia berkata bahwa Allah tidak dilihat, tidak bisa dilihat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Allah itu tidak bisa diliput dengan pandangan mata. Dialah yang meliput pandangan mata. Tidak bisa diliput dengan pandangan mata, itu artinya tidak bisa dilihat. Nah, itu kalau bahasa Indonesia mungkin masuk akal ya, kalimat itu. Tapi kalau bahasa Arab itu enggak. Ya. Beda antara idrak dan ru'ya. Yang ditetapkan adalah ru'ya, melihat Allah. Ru'ya. Bukan idrak. Kalau idrak itu, melihat dari segala penjuru. Itu idrak namanya. Ini tembok ya, saya hanya lihat depannya saja, tiang ini. Saya hanya lihat depannya. Di belakangnya, saya enggak lihat. Dalam bahasa Arab ini dikatakan ru'ya, melihat namanya. Bukan idrak. Kalau saya lihat seluruh penjurunya, itu baru apa? Itu idrak. Nah ini penggunaan ada dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa dan kaumnya diperintah oleh Allah berjalan di malam hari, maka Fir'aun dan bala tentaranya mengikutinya. Ini kejadian ya, saling kejar-mengejar dalam Al-Quran ini. Dua kelompok ini saling kejar-mengejar, dihikayatkan, disebutkan dalam Al-Quran kisahnya. Falamma tara al-jam'ani, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma tara, dipakai ru'ya. Begitu dua kelompok ini saling ru'ya, berarti sudah melihat dari kejauhan. Ya, baru melihat dari kejauhan, belum meliputi. Maka pengikut Nabi Musa berkata, sebentar lagi kita akan diidrak. Baru dia pakai kata apa? Idrak. Sebentar lagi kita dikejar, dikepun dari segala penjuru. Ah, itulah idrak namanya. Ya. Jadi perhatikan ya penggunaan bahasa di dalam Al-Quran. Karena itu ahli sunnah ketika membahas tentang melihat Allah, mereka tidak berkata kita melihat Allah pada hari kiamat dari seluruh penjuru. Tidak. Ya. Segala hal. Karena itu di dalam sejumlah hadis melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dan mengajarkan doa kepada kita dibaca sebelum kita salam. Ya, di antara doanya wa as'aluka laddatan nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirra wala fitnatin mudilla. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu. Dan saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu. Nih, kerinduan berjumpa dengan Allah dimohon oleh Rasulullah. Ya, ini kerinduan berjumpa harusnya ada di hati setiap Muslim dan Muslimah. Ya, bagaimana tergambar dia rindu berjumpa dengan Allah ketika sakaratul maut. Kalau itu tidak ada kerinduannya di kondisi biasa, di kondisi dia tidak sakit sebelum sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengannya. Ini kejadian di sakaratul maut ya. Orang kalau sudah sakaratul maut diperlihatkan kedudukannya. Kalau dia penghuni surga, maka dia pun ingin segera berjumpa dengan Allah. Kalau dia penghuni neraka, maka dia benci berjumpa dengan Allah. Allah juga benci berjumpa dengannya. Nah sekarang, bagaimana seorang itu di sakaratul maut bisa rindu berjumpa kepada Allah kalau di sebelumnya dia tidak ada dari kerinduannya kepada Rabbnya. Iya. Salat seakan-akan hadir salat seperti mayat saya. Adzan langsung gerak, jalan ke masjid, salat. Allahu Akbar, Assalamualaikum, pulang lagi ke rumah. Seakan-akan tidak ada bekasnya. Iya. Kalau ada kerinduan, itu tampak. Belum lagi masuk waktu salat, dia sudah siap. Iya. Sebentar lagi salat. Ada kerinduan. Berjumpa. Ya, bayangkan aja seorang kehidupan biasa saja. Ya, kalau dia lama apa namanya meninggalkan istrinya, kemudian misalnya mau ketemu, ya ada persiapan untuk hal tersebut dengan orang yang dia kasihi, kan begitu? Ini mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang tidak ada persiapan. Kurang dari kerinduan ini, makna ini. Inilah yang harusnya kita kembangkan hal-hal yang seperti ini dalam segala aktivitas kita. Termasuk di dalam kegiatan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam mengajar, di dalam mendidik, ya, di dalam berinteraksi. Apa saja dibangun di atas kecintaan untuk negeri akhirat. Ya. Maka ini dari mana-mana yang hendaknya diperhatikan. Dan banyak lagi dalil ya terkait dengan masalah Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dan kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat di dua tempat. Yang pertama di padang mahsyar dan yang kedua di dalam surga. Dan melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat itu adalah kenikmatan yang paling besar. Kemudian di dalam hadis ini diterangkan dari faedah yang kita petik, kejelasan melihat Allah pada hari kiamat seperti bulan purnama yang tidak tertutup oleh apapun. Jadi maksudnya di sini diperumpamakan bagaimana jelasnya. Bukan artinya Allah diperumpamakan dengan bulan, tidak. Tapi kita jelas melihat bulan purnama, demikian pula melihat Allah sangat jelas dan terang pada hari kiamat. Iya. Dan perumpamaan dengan bulan purnama ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, tidak ada tirai dan penghalang ketika melihat. Yang kedua, tidak berdesak-desakan. Yang ketiga, semuanya mampu melihat dari tempat berdirinya. Mampu melihat dari tempat berdirinya. Ya, jadi tidak perlu ngantri ya. Tidak perlu desak-desakan. Sebab ini dalam bentuk kenikmatan. Kemudian yang keempat, semuanya memiliki kesempatan dan kondisi yang sama di dalam melihatnya. Ya, itu makna dari perumpamaan di sini. Nah, sebab kalau orang melihat bulan purnama, dimanapun dia bisa melihatnya. Mau di rumahnya, mau di kantornya, yang penting di malam hari dia bisa apa? Melihat bulan purnama tersebut. Iya. Kemudian di sini, ini di antara kaidah yang paling penting yang ingin saya ingatkan di sini. Ketika Rasulullah menjelaskan, sudah diberikan oleh beliau suatu janji, suatu hal yang membuat sore yang jujur itu rindu ingin berjumpa dengan Allah. Cinta untuk bertemu dengannya. Iya. Apalagi melihat kepada wajah Allah itu pada hari kiamat. Itu kenikmatan yang paling besar di dalam surga. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada itu. Iya. Nah itu ketika dikatakan kepada penghuni surga, inginkah kalian aku tambah nikmat wahai penduduk surga? Mereka berkata, wahai Rabb kami. Apalagi yang ditambah untuk kami, engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Kami telah dijauhkan dari neraka. Telah diberi berbagai nikmat. Maka disingkaplah tirai. Mereka pun mendapatkan nikmat yang paling indah. Yang paling besarnya. Ya. Bagaimana tidak? Subhanallah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, وَحِجَابُهُ نُورٌ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجِهِهِ مَنْ تَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. Tirai Allah itu adalah cahaya. Tidak bisa dilihat karena ada tirainya cahaya. Andai kata tirai ini disingkap, maka keelokan wajah Allah akan membakar seluruh dari makhluk sejauh mata pandangannya. Ya, kalau dikatakan sejauh mata pandangannya, ada yang luput kira-kira? Tidak ada yang luput. Iya. Ini keagungan dan keindahan, keelokan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat kaum mukminin diberi kemuliaan. Matanya diberi kekuatan bisa melihat. Sekarang ini mata lemah. Gak bisa melihat. Ya. Nah itu ketika Nabi Musa memohon untuk melihat Allah. Ya. Maka disingkap, ketika disingkap. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya ke gunung. Hancur gunung itu berkeping-keping. Nabi Musa tersungkur apa? Pingsan. Tidak mampu seorang melihatnya di dunia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian itu tidak akan mampu melihat Rabb kalian dalam keadaan terjaga sampai kalian mati. Tidak mungkin ada yang bisa melihatnya di dunia dalam keadaan terjaga. Baik. Di sini ya. Ketika melihat keutamaan yang sangat besar ini, mendengarkan suatu hal yang kita rindukan untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan sangat besar. Nabi memberikan kaidahnya. Iya. Bahwa keutamaan itu didapatkan dengan usaha, dengan upaya. Harus ada amalan yang dia siapkan. Jangan berangan-angan saja. Karena itu beliau berikan satu sudut amalan. Kata beliau, "Fa'in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fas'alu." Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan dalam menjaga salat sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yaitu salat asar dan salat subuh, kalian mampu menjaga dua salat ini, lakukanlah. Ya, maksudnya untuk dapat keutamaan itu, melihat Allah, ini dua amalan hendaknya kalian jaga. Dua sholat ini kalian pelihara dengan baik. Dijaga. Di sini ada kaidah penghambaan yang harus kita ketahui. Bahwa ketinggian derajat itu dengan amalan. Dengan usaha. Dengan beramal. Ya. Amalannya lah. Keikhlasannya di dalam beramal. Itu yang diharapkan pada hari kiamat. Ya. Tidak perlu seorang itu peduli kepada apa yang diucapkan oleh manusia. Walaupun seluruh manusia mencelanya di atas muka bumi, atau seluruh manusia memujinya di atas muka bumi, itu tidak merubah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang menentukan adalah apa? Adalah amalannya. Ya. Walaupun dimaklumi ya bahwa pujian orang-orang yang beriman kepada seorang hamba yang salih ketika dia meninggal, itu adalah hal yang baik. Ya, diharapkan kabar gembira untuknya. Tapi seorang yang menentukan dirinya adalah amalannya sendiri. Ya. Itulah yang dipersiapkan, yang dia jaga. Bagaimana dia beramal dengan baik. Ada bekal amalan. Ketika Rasulullah SAW sebutkan, akan ada dari umat ini 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Maka para sahabat pun bertanya-tanya, siapa mereka? Kan itu ada haditsnya ya. Di hadits Ibn Abbas. Di kitab Tauhid kita pelajari ya. Di situ dari ucapan sahabat ketika mereka mencari-cari sebabnya. Di antara mereka ini mungkin orang, dia semenjak lahir sudah muslim. Ya. Ada lagi yang berkata, ini mungkin orang, dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Oh, ini mungkin orang. Jadi kemungkinannya itu berpikir amalan. Ya. Sekarang sebagian manusia, subhanallah, mau instan saja. Ya, datang kepada kiai sana, kepada habibnya, dicelup saja tangannya begini, minum berkah kamu masuk surga. Ya. Kayak beli Indomie saja di apa namanya, di toko di situ, makan langsung kenyang. Mau instan seperti itu. Ya. Surga itu harus ada upaya, harus ada amalan. Harus ada dari amalan salih yang dia jaga, walaupun satu. Dia pelihara, ada bekal dia menghadap kepada Allah. Ada bekal yang dia persiapkan menghadap kepada Rabb-nya. Karena itu Bilal radhiyallahu anhu, beliau menjaga dirinya selepas sholat. Apa setiap kali berhadat, berudu, lalu sholat dua rakaat. Hadat, berudu, sholat dua rakaat. Ini yang membuat dia masuk surga. Satu amalan dia jaga. Ya. Ummu Habibah ketika mendengar Rasulullah bersabda, "Man hafadha ala sintai asyara raka'ah fil yawm wal layla bunyat lahu atau bunya lahu baitun fil jannah." Siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka dibangunkan untuknya rumah di sorga. Semenjak mendengarkan hadis itu, tidak pernah Ummu Habibah melewatkan sholat apa? Sholat rawatib, dia jaga. Ibnu Umar ketika Nabi berkata kepadanya, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau dia sholat di malam hari. Maka anaknya bercerita, ayahnya itu sedikit tidurnya di malam hari. Kebanyakannya sholat. Ya. Itu pengamalan dari as-salaf. Ya rahimahullah. Jangan kita jago berbicara saja, jago menyampaikan. Tapi kurang dari amalan. Ya. Dan tidak penting seorang berkata begini dan begitu. Yang penting itu adalah dilihat amalannya. Apa yang dia kerjakan. Ini yang harusnya kita berusaha. Mendidik diri-diri kita. Ya, diri ini banyak kekurangan-kekurangannya. Ya, banyak aibnya. Yang harus kita luruskan. Kita perbaiki. Ya, selalu kita berharap kepada Allah supaya diberikan dari kesucian di dalam diri. Ya. Maka mana-mana ini yang harusnya kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Baik. Jadi di sini dari kaidah yang ingin saya ingatkan, bahwa untuk mendapat keutamaan melihat Allah harus dengan bekal amalan salih dan kesungguhan, bukan dengan angan-angan. Ya. Ini jalan menuju surga seperti itu. Tidak berangan-angan saja. Atau wah masya Allah, hari ini dengar hadits ini masya Allah saya semangat ini. Ya. Jangan cuma semangat saja hanya di tempatnya saja, tapi harus ada apa? Gerakan, berjalan. Baik. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat keutamaan menjaga sholat subuh dan sholat asar. Nah, ini pembahasan tersendiri ya, banyak hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, karena memang di antara sholat lima waktu yang paling afdolnya adalah sholat subuh dan sholat apa? Sholat asar. Kemudian yang berikutnya di dalam hadits ini juga terdapat eratnya hubungan antara melihat Allah Azza wa Jalla dengan menjaga sholat subuh dan sholat asar itu. Ya. Sekarang ketika disebutkan kalian akan melihat Allah pada hari kiamat, kalau kalian mampu ya, untuk menjaga dua sholat, inilah amalan bekal kalian untuk melihat. Ya, seakan-akan erat sekali hubungan antara keduanya. Itu disebutkan ya beberapa hal oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam syarahnya terhadap hadits ini. Walaupun ada sebagian perkara mungkin di dalam hadits yang lemah, tapi ini kalimat-kalimat dari as-salaf. Mereka memberikan hubungan. Ya. Di antara sisi hubungannya, mereka katakan bahwa melihat Allah adalah kenikmatan tertinggi di dalam surga. Sedangkan sholat subuh dan sholat asar adalah dua sholat yang paling afdal di antara sholat lima waktu. Maka ini seimbang ya. Untuk mendapat kenikmatan yang tertinggi ini, dia dapatkan, dia lakukan dengan melakukan dua ibadah yang tertinggi pula di antara sholat lima waktu. Iya. Bayangkan kalau sholat sunnah saya, kadang Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya, bagaimana pula dengan sholat wajibnya. Baik. Sisi hubungan yang lainnya, dikatakan bahwa masuk surga adalah dengan keimanan. Sedangkan orang yang tidak sholat itu bukan mukmin. Sholatnya dia itu adalah ciri keimanannya. Hubungan yang lainnya, ada yang mengatakan bahwa melihat Allah di surga itu pagi dan petang. Ya. Dan sholat ini adalah sholat subuh dan sholat asar, pagi dan petang juga. Ini memang ada hadith-hadith ya, tapi hadith-hadithnya lemah di dalam pembahasan ini. Hanya saja ada sebagian asar dari as-salaf dinukil oleh Ibnu Rajab sehingga mereka berpendapat seperti itu. Baik. Kemudian di antara faedah yang bisa dipetik dari hadith ini, dan ini juga dari pembahasan pokok. Jadi ketika disebutkan oleh Nabi, kalau kamu ingin melihat surga ini, kalau bahasa sederhananya ya, kalau kamu ingin melihat Allah pada hari kiamat, dapat kemuliaan ini, maka jagalah sholat asar dan sholat subuh. Dengan bahasa sederhananya begitu untuk hadits ini. Maka ini menunjukkan kepada kita, ada sebab-sebab, ada amalan-amalan yang menyebabkan seorang itu melihat Allah pada hari kiamat. Itu ada beberapa amalan. Ya, saya isyaratkan di sini beberapa hal. Walaupun ini sebenarnya perlu pembahasannya, saya isyaratkan di antara sebab pokok yang membuat seorang itu melihat Allah pada hari kiamat adalah dia menjaga akidahnya, keimanannya, dan tauhidnya dengan benar. Sebab orang yang punya akidah, iman, dan tauhid yang benar, itu yang paling diharapkan. Kemudian yang kedua tadi menjaga sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang ketiga, menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari, yang menghafalkannya, menyampaikannya, dan mengamalkannya. Bukankah Nabi berkata, Nabdarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah memperindah wajah seorang hamba. Dia mendengar ucapanku, dia pahami, lalu dia sampaikan. Didoakan, diindahkan wajahnya. Dan kita sudah sebutkan tadi ayat, salah satu ciri orang yang melihat Allah pada hari kiamat, wajahnya indah bersiri-siri pada hari kiamat. Ini ada hubungannya. Karena itu, diantara orang yang paling berhak, paling diharapkan melihat Allah pada hari kiamat di sorga adalah orang yang menghafal hadits Rasulullah, menjaganya, mengamalkannya, menyampaikannya. Hendaknya kita tergolong di dalamnya. Kalau dia bukan orang yang mengajarkan hadits Nabi, dia orang yang mempelajarinya, menghafalkannya. Kalau enggak, dia adalah orang yang cinta terhadapnya. Ya. Kalau enggak, dia adalah orang yang membantu penyebaran hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangan jadi orang yang kelima. Sebab selain empat ini, itu kebinasaan saja. Ya. Hendaknya diperhatikan. Di sudut mana kita membela hadis Rasulullah, menghafalkannya, menjaganya, memeliharanya, agar supaya kita dapat dari keutamaan ini. Ya, kemudian di antara sebab yang menyebabkan seorang itu melihat Allah pada hari kiamat adalah dia menjauhi dosa dan maksiat. Kemudian yang ke ini ada dalil-dalilnya seputar ini. Kemudian juga di antara sebab adalah dia berdoa kepada Allah. Karena itu Nabi ajarkan bagaimana bermohon kepada Allah melihat, mendapatkan kelezatan melihat pada hari kiamat. Itu ada beberapa doa ya diajarkan oleh Nabi. Di antara doa itu doa yang diajarkannya di hadis Bilal. Doanya panjang ya. Doanya panjang. Nah itu doa Masya Allah disyarah khusus oleh Ibnu Rajab dalam sebuah risalah. Karena indahnya doa itu. Iya. Karena indahnya doa tersebut. Banyaknya manfaat yang terkandung di dalam doa itu. Kemudian di antara sebab juga, itu bisa kita baca di surah Qaf ya. Iya. Di surah Qaf itu, dikatakan wa uslikatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya ar-rahman bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Ini sudah berapa? Sudah 5 sifat. Ketakwaan, awab, dia selalu berinabah, selalu menjaga perintah-perintah Allah, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia datang dengan hati yang selalu munib. Itu 5 sebab. Iya. Ini pembahasan sebenarnya kalau diuraikan kita perlu satu pertemuan lagi kayak ini. Ya, saya isyaratkan ya dari hal-hal yang bagus terkait dengan hadis ini. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat isyarat untuk jangan menelantarkan sholat asar dan sholat apa? Subuh. Karena itu bahasa Nabi, fa in istata'tum an la tughlabu. Kalau kalian mampu tidak terkalahkan. Sebab kadang seorang terkalahkan di situ. Terkalahkan oleh tidurnya, terkalahkan oleh pekerjaannya, terkalahkan. Sehingga dia tidak menghadiri sholat subuh atau sholat asar. Itu terkalahkan namanya. Maka hati-hati di situ. Jangan sampai terkalahkan. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwa pengaruh keyakinan yang benar itu memberikan pengaruh pada jalan hidup dan semangat seorang hamba. Nah, ini kalau dia keyakinannya lurus seperti ini, dia sudah yakin dulu akan melihat Allah pada hari kiamat. Keyakinan sudah benar ya, maka dia lakukan amalan untuk meraih keyakinannya. Nah, itulah pentingnya ini hadis, salah satu hadis juga yang menunjukkan kepada kita pentingnya mempelajari akidah yang lurus, akidah yang benar. Iya, akidah yang benar. Kalau dia gemar membaca buku-buku akidah, selain mengulangi dari buku-buku akidah mengajarkannya, maka ini dari ciri yang baik ya untuk seorang hamba. Baik, kemudian di dalam hadis ini juga ya, terdapat penjelasan bahwa terbatas pada sebagian amalan salih kadang menjadi bekal yang baik untuk keberuntungannya di akhirat. Sebab Nabi di sini ketika memberikan kepada sahabatnya penjelasan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, beliau tujukan amalan soleh untuk kesana apa? Semua sebab itu tadi yang saya sebut? Tidak. Semua sebab yang kita sebutkan tadi itu dikumpulkan seluruh dalil terkait dengan pembahasan. Tapi Nabi hanya menyebutkan keutamaan sholat subuh dan sholat apa? Asar saja yang dijaga. Ya. Jadi kalau dia terbatas ini saja, itu cukup dia bisa apa? Melihat Allah pada hari kiamat. Karena itu, seorang hamba itu kadang dia perlu amalan yang dia lakukan continue di atasnya, tidak pernah dia tinggalkan. Iya, dia jaga sehingga kalau dia menghadap kepada Allah dia punya bekal. Ini dikenal sini si hamba dia selalu berbuat seperti ini, tidak pernah dia berhenti. Itu akan menjadi bekal kebaikan untuk dirinya. Maka hendaknya ada amalan-amalan seperti ini dilakukan continue. Dan itu menunjukkan istiqamah. Dan menunjukkan apa? Kebaikan. Untuk seorang hamba. Karena itu dari as-salaf sebagian dari mereka ada yang ketika akan meninggal dari amalannya diharapkan, saya sudah khatamkan Al-Quran di tiang sana, dia tunjuk tiang. Itu sekian belas ribu kali dia khatamkan Al-Quran di situ. Jadi dia punya wirid khusus, dia dulu di situ membaca Al-Quran. Dia ulangi, dia khatam. Iya. Saya sudah melakukan sholat sekian ribu kali. Saya sudah melakukan begini. Itu dari amalan-amalan yang hendaknya apa? Seorang memilikinya, dia jaga. Ada amalan yang dia jaga. Cerdas siaran. Dia cari amalan yang bisa dia jaga. Continue. Tidak dia tinggalkan. Satu saja dulu. Jangan berpikir 2, 3, 4, 5. Kalau satu saja belum punya. Mulai dulu satu. Ya, kalau sudah mulai satu, insya Allah akan Allah mudahkan lagi yang lainnya. Ya, akan dimudahkan. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan beri hidayah. Kami akan buka jalan-jalan kami itu untuknya. Tapi harus mulai dulu. Ya. Mulai. Niat itu bagus ya, niat. Sudah dapat pahala niat. Tapi akan lebih bagus kalau dia sudah apa? Sudah mulai. Ada seorang, dikatakan oleh Nabi dia penduduk sorga. Amalannya apa? Satu saja, amalan hati. Dia tidak pernah dengki kepada siapapun di antara manusia. Hanya itu saja. Dilacak oleh Abdullah bin Amr. Tinggal di rumahnya. Mau dilihat amalan orang ini apa? Nada amalannya biasa-biasa saja. Kecuali di malam hari ketika tidur sebelum subuh dia bangun sholat witir. Ya. Itu saja ringan. Maka Abdullah bin Amr berkata, apa amalan orang ini? Sehingga Nabi berkata, ini penduduk sorga orang ini. Maka dia pun berkata bahwa ketahuilah saya ini tidak pernah menemukan di dalam diriku ada hasad kepada manusia. Ada sesuatu terhadap manusia. Ini dia jaga saja. Kalau ada yang berbuat jelek padanya, dia maafkan. Ada orang yang dapat begini, dia doakan, mudah-mudahan dapat kebaikan. Ini aja kalau dia pelihara, bekal baik untuk dia. Iya. Tapi seorang kadang di kehidupan dunia ini terlalu banyak musuhnya ya. Karena sedang bertengkar, wah si fulan ini dia buat saya begini, saya akan balas begini. Nah, ini yang membuat hidup itu tidak tenang. Baik. Kemudian di antara faedah juga, dan di sini mungkin yang terakhir ya, ya bahwa ini sudah berlalu ya tentang penetapan melihat Allah adalah hakiki dengan mata kepala. Nah, ini sudah kita terangkan dalam rangkaian keyakinan seputar melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini beberapa pembahasan terkait dengan hadis yang agung ini. Semoga bisa menjadi bekal-bekal yang baik, kaidah-kaidah kehidupan untuk kita semua. Iya. Satu hadis ya. Kita hafalkan, kita perhatikan maknanya, itu luar biasa. Iya. Itu luar biasa. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memberikan wejangan, beliau pilih ada 3 hal, ada 2 perkara. Ada 4 perkara, ada 5 hal, ada 7 hal. Diberikan kepada sahabat itu sesuatu yang bisa dia ingat, dia jaga. Ya, sebab intinya adalah apa? Untuk mengamalkannya. Untuk dijaga. Ya, dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah dan petunjuk di atas jalan yang lurus, selalu diberi istiqamah di atas keislaman dan sunnah. Kehidupan dunia di alam kubur dan tatkala kita semua menghadap kepadanya. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang baik ini dalam tema mengkaji seputar nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, saya mohon kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang di tangannya lah segala sesuatu, yang pemberiannya adalah segala kebaikan untuk hamba. Semoga kita semua digolongkan kepada hamba-hambanya yang melihat kepada wajahnya kelak di kemudian hari dari orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang besar ini dalam surganya. Innahu waliyudzalika walqadiru alaihi wallahu ta'ala. Baik.